Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Naam ahsantum jami'an. Barakallahu fikum. Masih kita dalam pembahasan hadis yang ke Atsamin Asyar, yang ke-18. An Abi Dzar Junduk bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Abu Dzar Junduk bin Junadah, Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing memiliki keutamaan. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar dan Abu Abdurrahman, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, di pasar, di rumah, di keramaian, di kesendirian, dimanapun keberadaanmu, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kejelekan yang kau lakukan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. kebaikan yang paling besar adalah tauhid. Tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Juga di antara yang paling besar dari kebaikan-kebaikan adalah taubatul abdi li rabbihi. Seorang hamba bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena taubat itu menghapuskan segala macam perbuatan dosa. Ketika hamba bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenarnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak berbuat dosa. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmizi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam sunannya. At-Tirmizi berkata, haditsun hasan. Hadis yang hasan. Fi ba'din nusakh hasanun sahih. Di sebagian cetakan disebutkan dengan lafal hasan sahih. Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh para ulama. Di antara penjelasan yang bagus adalah penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita baca penjelasan beliau tentang hadis ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hadza haditsun 'adzim. Hadis ini merupakan hadis yang agung. Jama'a fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina haqqillah wa huquqil ibad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan di dalam hadis ini antara hak Allah dan hamba-hambanya. Hak seorang hamba kepada Allah dan hak hamba kepada hamba-hambanya. Fahakullahi ala ibadihi, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hambanya, an yattaquhu haqqa tuqatihi, adalah hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Fayattaquhu fayattaqu suhtahu wa adzabahu, hendaknya mereka melindungi diri mereka dari kemurkaan dan azab Allah subhanahu wa ta'ala, bijtinabil manhiyat, dengan menjauhi segala macam larangan, wa ada'il wajibat, dan menunaikan segala yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. Hadhihi alwasiyatu hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin. Wasiat takwa ini wasiat Allah terhadap orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan semuanya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah." Sungguh kami telah mewasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian, "An taqullah," hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Sehingga wasiat takwa ini wasiat yang penting. Wasiat yang sangat penting. Wasiat yang Allah wasiatkan kepada orang-orang terdahulu dan kepada orang-orang belakangan. Wasiatu kulli rasulin. Wasiat bagi setiap rasul terhadap kaumnya. Mereka berkata, ani'budullaha wattaqu. Wahai kaumku, hendaknya kalian bertakwa, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Waqad dzakara Allah hisalat taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perangai-perangai takwa. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, Allah katakan, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan surga, arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tsumma dzakara khisalat taqwa, kemudian Allah sebutkan perangai-perangai takwa. Allah sebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra', orang yang berinfak baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Kalau berinfak dalam keadaan lapang, ini mudah dan tidak berat. Tetapi kalau berinfak dalam keadaan sempit, nah ini yang perlu perjuangan. Perlu usaha yang keras. Perlu melawan hawa nafsu. Oleh karena itu, ya, dinukil dari Muawiyah, disebutkan di dalam Siyar A'lamin Nubala, kata beliau, ya, sadaqatu al-muqil afdal min sadaqatil ghani. Sedekah dari orang yang berkekurangan itu lebih utama daripada sedekah orang yang berkecukupan. Kalau dia berkecukupan, ya tidak sulit, ya tidak banyak berpikir lagi sekian. Tapi kalau sedang berkekurangan, wah, ini belum ngasih makan ini belum untuk ini belum untuk ini. Akhirnya dia sisakan. Jangan sampai dari hartaku ini tidak ada sedekahnya. Sisakan sedikit untuk sedekah. Masya Allah. Afdol. Sedekah itu tidak mesti banyak. Tidak mesti sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus ribu. Tidak mesti. Walaupun mungkin 5.000 rupiah. 1.000. 500. Dia ikhlas. Ini sisakan sedikit. Ini bukan ngejek. Memang dia niat tulus karena Allah, ini yang dia ada. Dia berusaha dari hartanya itu untuk diambil sebagiannya bersedekah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya. Ini yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perangai orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra', yang berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Wal kadhimina al-ghayz, dan orang yang menahan amarahnya. Menahan amarah ini maksudnya dia tidak melampiaskan. Tidak melampiaskan amarahnya. Tidak memperturutkan apa yang diinginkan oleh amarahnya. Sudah kita lewati hadis yang telah berlalu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Bukhari di dalam sahihnya, la taghdab, jangan engkau marah, maknanya la tanfud, ya jangan engkau lampiaskan kemarahan. Bukan berarti kita tidak boleh marah sama sekali, ya, karena marah itu sifat yang sulit dihilangkan bagi manusia. Sifat yang sulit dihilangkan. Manusia itu, ya, pasti pernah marah. Pasti pernah marah. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak pernah marah, saya tidak tahu marah itu bagaimana, ini keliru, ya. Ini keliru. Yang namanya marah itu sifat yang sulit dihilangkan bagi manusia, kata para ulama, ya. Namun yang dilarang itu apa? Kita melampiaskan kemarahan. Ya, kita lampiaskan kemarahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai menumbangkan lawannya. Innama syadid, orang yang kuat itu, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Ini orang yang kuat, ya. Ini sifat orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghayb. Dia bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Tidak memperturutkan keinginannya, tidak memperturutkan kemarahannya. Karena kalau kita sudah berhukum dengan marah, ya, artinya kita telah melakukan segala sesuatu dengan kemarahan, ini hasilnya tidak akan baik, ya. Misal kita marah kepada anak kita. Kita hukum mereka dengan keadaan kita sedang marah. Lihat, ya, hasilnya, ya. Ada mungkin kita cubit dengan yang lebih keras, ya kan, sehingga dia merasakan betul-betul sakit. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan diri kita, ya, kita kendalikan diri kita. Oh iya, ingat ya Rasulullah, ya, menyebutkan di dalam hadisnya, orang yang kuat, orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. di samping kita beri hukuman, memang hukuman itu mungkin seperti cubitan, pukulan yang berasa, ya, berasa, terasa di tubuhnya. Jangan cubitan atau pukulan yang biasa-biasa saja, supaya dia lebih jerah, ya, dengan cubitan atau pukulan kita tadi. Tetapi kita tetap kontrol diri, ya, jangan sampai hilang kontrol. Nah, dan yang lainnya silakan contohkan pada bab-bab yang lain. Ya, kalau kita tidak kontrol, ya tidak akan baik hasilnya. Ada saja yang tercacati di situ. Berucap, demikian pula berucap. Kalau kita berucap dengan marah, seringnya ya tidak kontrol. Entah apa yang kita ucapkan. Ya, kadang seorang mengucapkan ya kebun-kebun binatang ya, atau ucapan-ucapan yang keji lainnya disebabkan dia tidak bisa mengontrol kemarahannya. Nah, sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan dia masuk ke dalam surga, wal kadhiminal ghayz, mereka menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, ini jangan kita pahami ya, berarti kita ini lemah, kita memaafkan. Tidak. Kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, itu akan menambahkan kemuliaan pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izza." Tidaklah hamba memaafkan kesalahan orang lain melainkan akan Allah tambahkan kepadanya kemuliaan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini perangai-perangai ketakwaan. Di antara perangai-perangai ketakwaan, orang-orang yang bertakwa perangainya berinfak di kala sempit dan di kala lapang, menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian, waqad dzakarallahu khisalat taqwa. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan perangai ketakwaan di dalam firman-Nya. Ya, kalau tadi surat Ali Imran 133 134 yang tadi. Kalau sekarang Al-Baqarah ayat 177. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah kebaikan itu kalian mengarahkan pandangan kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, tetapi kebaikan itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wal malaikah, beriman kepada malaikat. Wal kitab, dan kitab-kitab. Wan nabiyyin, serta beriman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, memberikan harta ya ala hubbihi, yang dia sukai, yang dia cintai, yang menginfakkan hartanya dzawil qurba, kepada kerabat-kerabatnya. Wal yatama, kepada fakir miskin. Wal masakin, kepada anak yatim. Yatama, al yatama, anak yatim. Wal masakin, fakir miskin. Wa ibnas sabil, dan kepada orang yang dalam perjalanan. Wasailin, dan kepada orang yang meminta-minta. Wa firriqab, wa aqamas shalah, wa firriqab, membebaskan budak. Wa aqamas shalah, mendirikan salat. Wa ataz zakah, menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim, dan orang, dan mereka menunaikan janji mereka. Idza ahadu, tatkala mereka berjanji. Wasabirin, orang-orang yang sabar. Fil ba'sa'i wad-dharra, dalam kondisi yang sulit. Wahinal ba's, ketika dia sedang tertimpa kesulitan. Ula'ikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur. Wa ula'ika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah perangai-perangai takwa, banyak sekali. Ya, beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada orang yang dalam perjalanan, kepada orang yang meminta-minta, membebaskan budak, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan janji tatkala mereka berjanji, bersabar dalam kondisi sulit. Mereka itulah orang-orang yang jujur, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini perangai-perangai ketakwaan. Fa wasafa al-muttaqin bil iman. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa dengan iman. Beriman bi usulihi wa aqaidihi, dengan dasar-dasarnya, akidahnya, amalan yang zahir dan batin. Wa bi ada'il ibadat al-badaniyah wal ibadat al-maliyah. Wa bi ada'il ibadat al-badaniyah wal ibadat al-maliyah. Dengan menunaikan ibadah fisik dan ibadah harta. Ibadah fisik seperti apa tadi yang disebutkan dalam ayat tadi? Sholat, ya. Menunaikan janji, ya kan? Nah, ibadah harta, memberikan nafkah kepada kerabat, ya, bersedekah, ya, kepada kerabat, kepada anak yatim, fakir miskin, orang yang dalam perjalanan, memberi orang-orang yang meminta-minta, ya. Nah, wasabr fil ba'sa'i wa dharra'i wa hinal ba's, bersabar dalam kondisi sulit. Wabil afi anin nas, memaafkan kesalahan orang lain, sebagaimana dalam surat Ali Imran 134. Wahtimali adahum wal ihsan ilaihim, dan memaafkan kesalahan mereka, ya, menahan diri dari gangguan mereka serta berbuat baik kepada mereka. Wabi mudaratihim idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum bil istighfari wa taubah, dan bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terusan dari ayat ini, ayat 134 dari surat Ali Imran tadi. Fa amara sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, wa wassa, dan mewasiatkan, bimulazamati taqwa, agar seorang hamba senantiasa bertakwa, haitsu makanal abdu, dimanapun hamba tersebut berada. Fi kulli waqtin wa fi kulli makan, di setiap waktu dan di setiap tempat. Wa kullu halatin min ahwalihi, di setiap keadaan. Li'annahu muttar ila taqwa, karena dia sangat butuh terhadap takwa, ghayatal ittirar, dengan sebutuh-butuhnya, dengan kebutuhan yang sangat sangat butuh, ya, seorang hamba terhadap takwa ini. La yastagni anha fi kulli halatin min ahwalihi, dia sangat butuh terhadap takwa di setiap keadaannya, karena Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan keutamaan orang yang bertakwa. Ini yang kita sebutkan tadi, ya, keutamaannya di akhirat. Allah janjikan dengan surga dan ampunan. Di dunia Allah bantu urusan mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan padanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Oleh karena itu kata Syekh rahimahullah di sini, la yastagni anha fi kulli halatin min ahwalihi, hamba itu sangat butuh di setiap keadaannya dengan takwa. Di setiap keadaannya dengan takwa ini sangat perlu. Thumma lamma kana al-'abdu la budda an yahsul minhu taqsir fi huquqi taqwa wajtinabatiha, amara sallallahu alaihi wasallam bima yadfa'u dhalika wa yamhuhu. Kemudian, ya, ketika hamba ini pasti ada kekurangan, yang namanya hamba ini, ya, pasti ada kekurangan dalam menunaikan ketakwaan. Pasti di situ terdapat kekurangan. Ya, karena manusia itu makhluk yang lemah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap bani Adam itu banyak melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Ya ibna Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai ibnu Adam, kalian itu melakukan kesalahan siang dan malam. Ya. "Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a." Sedangkan aku Maha pengampun setiap dosa. "Fastaghfiruni aghfir lakum." Mohonlah ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Pasti yang namanya hamba itu terdapat kekurangan dalam menunaikan takwa. Dalam menunaikan hak-hak takwa dan menjauhinya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya perintahkan sesuatu yang bisa mendorong itu dan menghapuskannya dan menyempurnakannya. Wahwa, yaitu an yutbi al hasanah as-sayyi'ah. Yaitu ya kebaikan tadi mengiringi kejelekan. Ketika seseorang melakukan kejelekan, iringilah dengan kebaikan. Itulah yang dapat mendorong ya menghapuskan kejelekan ya, menyempurnakan kekurangan ya. Maka jangan kita merasa sempurna. Mungkin kita sudah pernah melakukan kebaikan sekian ya, telah berbuat ini, berbuat itu, telah melakukan ibadah ini dan ibadah itu. Ingat, pasti ada kurangnya. Pasti ada kurang. Ya, tidak sempurna, hamba itu tidak sempurna. Maka jangan kita malas, jangan kita tidak semangat melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan. Mudah-mudahan ya kejelekan yang pernah aku lakukan terhapuskan dengan kebaikan ini. Entah itu bentuknya membantu saudara kita semuslim atau amalan yang lazim yang untuk dia sendiri seperti ibadah sunnah dan yang lainnya, itu merupakan kebaikan yang besar. Jangan kita sepelekan. Jangan kita sepelekan. Kata Rasulullah SAW, innal hasanah apa tadi, watbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan. Ini saya akan menghapuskannya. Atau bisa jadi kebaikan yang kecil yang kita lakukan itu bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Bisa atau tidak itu? Mungkin atau tidak itu? Sangat mungkin. Ya. Sangat mungkin. Disebutkan di dalam banyak hadis ya, di antaranya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan seorang hamba yang memberi minum anjing. Fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu. Allah bersyukur, berterima kasih kepadanya dan Allah ampuni dosa-dosanya. Memberi minum hewan ya yang kehausan. Bagaimana kalau yang diberi itu manusia yang kedudukannya jauh lebih dari hewan, dari anjing? Maka jangan kita remehkan kebaikan sekecil apapun. Wal hasanatu ismun jami'un li kulli ma yuqarribu ilallahi ta'ala. Yang namanya kebaikan itu adalah setiap nama yang mencakup segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'wamul hasanat ad-dafi'ah lis-sayyi'at at-taubatun nasuh wal-istighfar wal-inabatu ila Allah bi dzikrihi wa hubbihi wa khaufihi wa raja'ihi wa tam'i fihi. Dan kebaikan yang paling besar yang bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan adalah bertaubat dengan taubat yang nasuha. Taubat yang sebenarnya. Beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, mengingatnya, mencintainya, takut dan harap kepadanya. Wa fi fadlihi kulla waqtin, dan selalu ya mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya, di setiap waktunya. Wa min dhalika al-kafarat al-maliyah wal-badaniyah allati haddadaha syari'. Itulah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wa minal hasanat allati tadfa as-sayyi'at, di antara kebaikan-kebaikan yang menghapuskan kejelekan, al-afu 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Wal ihsan ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk, minal adamiyyin, dari bani Adam wa ghairihim dan selainnya. Wa tafrijil kurubat, memudahkan kesulitan orang yang dalam kesulitan. Wa taysir 'alal mu'sirin, ya. 'Alal 'usri wa taysir 'alal mu'sirin, ya, memudahkan urusan orang yang dalam kesulitan. Ini juga termasuk kebaikan yang bisa menghapuskan kejelekan. Memudahkan urusan saudara kita, di samping itu kebaikan, ya, itu juga sarana, ya, yang bisa menambahkan pahala kita, ya, tatkala kita ikhlas melakukannya karena Allah. Dan itu juga kebaikan yang Allah janjikan, kata Allah, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya ketika hamba tersebut menolong saudaranya. Luar biasa. Ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izalat ad-darar wal masyaqqa an jami'il alamin, dan menghilangkan kemudaratan dan kesulitan dari setiap orang, ya, setiap makhluk. Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejelekan-kejelekan. Nabi sallallahu, di dalam surat Hud ayat yang ke-114. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah, Jum'at ke Jum'at berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ketika kita lakukan itu, Ramadan tahun ini ke Ramadan tahun depan. Jum'at ini sampai ke Jum'at depan. Ya, Ramadan tahun ini sampai ke Ramadan tahun depan. Salat 5 waktu, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Itu kata Rasulullah SAW, mukaffiratun lima bainahun, menghapuskan dosa-dosa di antara itu, ya, misal seperti duhur ke asar, ya, menghapuskan dosa salat duhur itu dari duhur ke asar, ya, di antara itu tadi, ya, Ramadan ke Ramadan, demikian pula Jumat sampai ke Jumat, itu menghapuskan dosa-dosa kebaikannya, masya Allah. Syaratnya apa? Lima majtunibal kabair, ketika dosa-dosa besar dijauhi. Kalau dosa besar dilakukan berarti tidak berlaku itu. Masya Allah. Wa kam fin nusus min tartibil maghfirah ala katsirin minat ta'at. Betapa banyak nas-nas, ya, dalil-dalil yang mengurutkan ampunan bagi setiap, bagi orang-orang yang melakukan ketaatan. Wa mimma yukaffirullahu bihi khataaya, di antara yang bisa menghapuskan kesalahan adalah al-masaib, menghapuskan dosa adalah musibah. Fa innahu la yusibul mu'min min hammin, tidaklah seorang mukmin ditimpa kesedihan, wala ghammin wala adza, gangguan, ya. Hatta syaukati yushaquha, sekalipun duri yang menusuk di kakinya, menusuk di salah satu anggota tubuhnya, illa kafarallahu anhu bihi khataaya, melainkan Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya, Allah hapuskan dosa-dosanya. Wa hiya imma fawat mahbub, ada kalanya musibah itu, ya, hilangnya sesuatu yang dicintai, entah hilang barangnya, ya, hilang motornya, atau hilang hartanya, atau meninggalnya, ya, anak, istri, orang tua, ya. Nah, kalau kematian ikan itu cak mana itu? Musibah dah itu. Hah? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Kalau kematian ikan, ya, enak, kita goreng aja. Ya. Iya, jangan nangis antum ya. Nah. Au husul makruh badani au qalbi, ataupun sesuatu yang tidak disukai pada jasadnya atau hatinya, hartanya, baik dari dalam maupun dari luar, itulah musibah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ampuni, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang terakhir, Allah Rasul katakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, maknanya antu'amila kulla ahad bima yaliku bihi, engkau bermuamalah dengan masing-masing dari manusia itu sesuai dengan tabiatnya, wa yunasibu halahu, sesuai dengan keadaannya, min saghir, baik yang kecil, yang besar, yang berakal, yang ahmak, yang tidak berakal, yang alim, yang bodoh, ya. Engkau berakhlak baik kepada semuanya sesuai dengan keadaan mereka. Engkau berakhlak sesuai dengan apa yang ada pada mereka, ya, karena tidak semua orang itu sama dalam kita dalam bermuamalah dengannya. Terkadang orang yang tua berbeda dengan orang yang lebih muda. Demikian seterusnya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk ke hadis yang ke-19. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.